Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala surafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajamain. Amal ba'du. Pemirsa, segala puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang begitu mencintai kita, yang selalu melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya, dan semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang selalu bersyukur. Senang sekali saya pada bulan suci Ramadan ini bisa menjumpai Anda pada kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan pada episode kali ini insyaallah kita akan membahas ayat ke-22 dan seterusnya dalam surat An-Nisa. Ayat-ayat ini antara lain membahas tentang orang-orang yang tidak boleh dinikahi atau biasa disebut mahram, dan siapa saja mereka. Juga orang-orang, juga wanita mana saja yang boleh dinikahi. Dan marilah kita dengarkan kajian dari narasumber kita, Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum Pak Quraish. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kita ditemani oleh ibu-ibu dari pengajian Al-Ma'idah Al-Muhajirin Al-Ikhlas dari Jaka Sampurna Bekasi, dan juga sahabat-sahabat remaja kita dari mahasiswa ST Stan Bintaro. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat semuanya ya? Masih tetap semangat puasa ya? Alhamdulillah. Baik Pak Quraish, kita mulai kajiannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita lanjutkan bahasan kita. Kali ini ayat 22 dari surah An-Nisa. Di sini Allah berfirman, wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Sebelum ayat-ayat ini Allah berbicara tentang perkawinan. Bagaimana seorang yang kawin, bagaimana ada mas kawin, bagaimana mas kawin itu tidak boleh diminta lagi oleh suami, bagaimana kalau istri membangkang dan lain-lain sebagainya. Nah, kali ini ayatnya berbicara tentang siapa saja yang tidak boleh dinikahi. Tidak boleh dinikahi oleh lelaki karena yang bersangkutan memiliki memiliki sifat-sifat tertentu. Demikian juga sebaliknya, kalau itu perempuan, dia tidak boleh menikahi lelaki itu kalau dia memiliki sifat-sifat atau keadaan tertentu. Nah, yang disebut di sini, wala tankihu ma nakaha aba'ukum. Janganlah kamu menikahi apa yang telah dinikahi oleh orang tua kamu, oleh ayah kamu. Nah, persoalannya adalah apa sih artinya nikah itu? Ini punya konsekuensi hukum. Nikah dalam bahasa difahami dalam arti kata menyatu. Menikah artinya menyatu. Seorang yang dinikahkan artinya disatukan. Itu disatukan apanya? Apakah disatukan badannya? Ataukah disatukan langkahnya, cita-citanya, harapannya, tujuannya, dan lain-lain sebagainya. Ada ulama yang memahami kata nikah dalam arti penyatuan badan, sehingga nikah itu dia artikan hubungan layaknya suami istri. Ada lagi yang mengartikan nikah itu adalah upacara ijab dan kabul. Mari kita lihat. Itu hubungan suami istri. Perlu enggak suami hadir? Bisa terjadi kalau suaminya tidak ada? Tidak bisa. Bisa terjadi kalau istrinya tidak ada? Tidak bisa. Kalau ijab dan kabul, bisa terjadi enggak kalau suami tidak ada? bisa kalau ada orang lain yang dia wakilkan. Bisa enggak kalau perempuannya tidak ada? Bisa juga kalau dia tidak hadir, ya. Ya, jadi beda. Nah, sekarang kalau saya berkata, ini pendapat Imam Syafi'i, kalau kita artikan bahwa yang dimaksud dengan menikah di sini hubungan suami istri, maka apakah masih boleh dinikahi? Apakah masih boleh dijadikan istri seorang perempuan yang pernah melakukan ijab dan kabul tapi belum campur? Bisa enggak itu? Tidak jelas. Nah, boleh tidak, saya balik, boleh tidak seorang lelaki yang punya anak, lelaki ini berzina dengan satu perempuan, boleh enggak anaknya kawin dengan perempuan yang dizinahi ayahnya atau tidak? Ibu bilang tidak, karena ibu menafsirkan nikah di sini dalam arti percampuran suami istri. Tapi kalau kita mengartikannya akad nikah, maka kalau seorang tua sudah akad nikah, maka walaupun belum campur sudah tidak boleh. Tetapi kalau seandainya dia bercampur tetapi tidak akad nikah, boleh enggak? Menjadi boleh. Karena hubungan ini bukan hubungan yang sah. Hubungan ini adalah hubungan yang haram, dan yang haram itu tidak mengharamkan yang halal. Ya kan? Kita lihat lagi, ini soal akad, karena ini perlu nih. Bisa jadi nanti di dalam masyarakat ada satu orang tua berzina dengan satu orang, setelah sekian lama dia sudah lupa, dia sudah tidak ingat lagi, atau dia boleh jadi masih ingat, anaknya jatuh cinta sama dia, boleh tidak dia kawin? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, karena dia mengartikan nikah di sini adalah ijab dan kabul, itu boleh. Ya Pak? Oke. Baik, kita lanjutkan. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Dulu ini terjadi pada masa jahiliyah. Seorang anak kalau meninggal orang tuanya, itu biasanya terus datang pada istri bapaknya. Yang dimaksud di sini ibu tirinya, bukan ibu kandung, karena ibu kandung itu tidak ada orang yang, kecuali orang yang sakit, yang gila. Dia datang pada ibu tirinya terus berkata, saya mau kawin sama kamu. Nah, turunlah ayat ini, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu bekas istri ayah. Ya kan? Oke. Manakah aba'ukum minan nisa'i? Ma. Ma itu artinya apa? Kalau man itu artinya siapa? Kenapa ayat ini berkata ma, bukan berkata siapa? Ini untuk menjelaskan bahwa begitu ayat ini turun, maka hal tersebut harus dihentikan tanpa melihat siapapun dia. Illa ma qad salaf, baru dia katakan innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Sesungguhnya hal tersebut merupakan suatu perbuatan yang keji, yang tidak bisa diterima oleh akal dan adat. Wa maqtan, sangat dibenci oleh Allah. Wasa asabila, dan itu adalah jalan yang buruk untuk dilalui. Karena itu hindari dia sama sekali. Saya kira itu. Kita akan lanjutkan pembahasan kita, sudah semakin menarik. Dan tadi saya bisa mengambil kesimpulan bahwa siapa-siapa saja wanita yang tidak boleh dinikahi. Kita akan lanjutkan kajian kita, tapi kita akan memberikan kesempatan kepada saudara-saudara kita yang mau bersilaturahim berikut ini. Thank you. pemirsa, kembali pada program kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini kita akan mendengarkan penjelasan wanita-wanita siapa saja yang boleh dinikahi. Silakan Pak Quraish. Wanita-wanita yang boleh dinikahi. Terlalu banyak ya kalau mau disebut. Banyak enggak? Al-Quran juga berkata begitu, terlalu banyak. Maka untuk mengetahui yang boleh, kita perlu tahu siapa yang tidak boleh. Karena yang tidak boleh itu tidak banyak. Hanya ada 14 kelompok. Ya. Selain dari yang 14 itu boleh. Kita lihat siapa yang 14 kelompok itu. Kita baca. Hurrimat 'alaikum ummahatukum. Kalau terjemahannya diharamkan kepada kamu ibumu, yakni ibu kandungmu. Tapi maksudnya diharamkan kepada kamu menikahi ibu kandungmu. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, hurrimat 'alaikum wa banatukum, anak-anak perempuan kamu. Ini ayat ditujukan kepada lelaki, tetapi maksudnya juga kepada perempuan. Jadi kalau di sini dikatakan diharamkan kepada kamu ibu kandung kamu untuk kamu nikahi karena kamu lelaki, maka wahai perempuan, diharamkan kepada kamu untuk menikahi bapak kamu. Oke. Sekian banyak yang disebutkannya, saya ingin langsung kepada rinciannya. Ada 7, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, saudaranya ayah atau saudaranya ibu, tante ya, atau dan om ya, anak saudara lelaki dan anak saudara perempuan, ada 7. Itu dalam konteks kerabat dan keturunan. Nah, yang dalam konteks selain kerabat dan keturunan, boleh jadi periparan atau faktor lain, ada 6 yang disebut oleh ayat ini. Nabi menambah 1 dalam konteks penafsirannya. Kita akan lihat. Yang pertama itu ibu yang menyusui. Ibu susu. Nah, kita okay, saya sebut dulu siapa-siapa itu. Ibu yang menyusui, saudara sesusuan, mertua, ya kan, menantu, anak tiri, istri dari anak, dan yang ketujuh adalah menggabung 2 saudara dalam suatu perkawinan. Satu laki-laki kawin dengan si A, ada adiknya si A itu si B, dia tidak boleh kawini bersama kecuali kalau dia sudah cerai yang lain. Oke. Nah, kita ingin rinci apa yang dimaksud menyusui. Menyusui itu apakah artinya memberi anak air susu? Bagaimana kalau disuntikkan dia air susu, diinfus melalui hidungnya? Itu juga menyusui namanya? Tidak. Bagus, bagus. Bagaimana kalau saya taruh di botol? Tidak juga. Oh, bagus sekali nih ibu-ibu. Oke, tidak juga ya. Jadi berarti ibu-ibu menganggap menyusui itu, maaf, adalah mengisap air susu dari payudara. Bagaimana kalau ada orang menabung air susunya di bank susu? Sekarang ada itu. Boleh enggak? Nah, kenapa tidak boleh? Bagus. Ulama-ulama kita dahulu, masuk Imam Syafi'i atau mayoritas ulama berkata, yang dimaksud dengan menyusui itu memasukkan air susu ke dalam tubuh anak, baik melalui mulut secara langsung dia mengisap maupun tanpa melalui mulut, misalnya dengan melalui kerongkongan, melalui suntikan, itu semua dianggap menyusui. Itu ulama-ulama dulu, mayoritas ulama dulu berpendapat demikian. Tetapi ada juga ulama yang seperti yang ibu katakan tadi, bahwa yang dimaksud menyusui itu hanya mengisap. Karena ada bedanya, ada bedanya. Anak yang mengisap dari air susu ibu itu dipeluk, detak jantung ibunya dia dengar, itu mempengaruhinya tidak seperti kalau dia diberi air susu. Dan kalau pendapat ini diterima, maka bang-bang susu itu bisa, iya, bisa jadi. Ada anak saya beri dari botol, dia isap dari botol itu bukan berarti anak sesusuan. Syaratnya yang kedua adalah itu menyusui itu selama anak itu berusia 2 tahun ke bawah. Kalau anak udah gede mau menyusui itu tidak dianggap saudara sesusuan, iya kan? Dan itu minimal 5 kali dalam mengenyangkan. Jadi kalau ada ibu yang sedang menyusui, ada anak orang lain menangis, lantas dia menyusukan hanya sekali, 2 kali supaya dia diam, itu tidak dianggap saudara sesusuan. Memang ada juga ulama yang berkata kalau sudah dewasa boleh aja. Boleh aja dalam arti itu juga dianggap menyusui, tetapi pendapat itu tidak diterima oleh Imam Syafi'i, tidak diterima oleh banyak ulama. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Quraisy atas penjelasannya. Pemirsa, ada 14 kelompok yang tidak boleh dinikahi dan selebihnya halal untuk dinikahi. Juga penjelasan mengenai ibu susuan mudah-mudahan menambah wawasan kita. Kita akan teruskan, tapi kita memberi kesempatan dulu kepada saudara-saudara kita yang mau bersilaturahim. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali pada program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraisy Shihab. Dan kita masih terus mendengarkan lanjutan bahasan dari ayat 23 dan 24. Silakan Pak Quraisy. Baik, kita lanjutkan. Di sini dikatakan wa antajma'u bainal ukhtai. Kamu juga diharamkan juga menghimpun antara dua saudara perempuan dalam satu rumah tangga, ya kan, dalam satu rumah tangga. Nabi menjelaskan maksud ayat ini, bahwa yang dimaksud oleh Allah dengan dua saudara perempuan itu bukan saja itu, juga menghimpun antara seorang perempuan dengan tantenya, saudara ibunya. Itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena itu bisa menimbulkan cekcok dalam keluarga. Iya kan? Nah, itu jadi ada penambahan dari Nabi, penjelasan dari Nabi bahwa yang dimaksud termasuk menghimpun antara perempuan wa ammatiha dan dia punya tante itu tadi. Lebih lanjut ayat 24 ini setelah menjelaskan tentang wanita-wanita dulu itu kalau perang wanita ikut dirampas jadi harta rampasan perang. Sekarang itu sudah tidak boleh. Nah, kalau dirampas harta rampasan perang suaminya meninggal, maka si wanita itu ditawan dan diambil dijadikan budak. Itu lantas bisa dikawini. Tetapi itu kalau yang bersangkutan yang menangkapnya. Kalau sudah menjadi budaknya orang lain, dia tidak boleh mengawininya kecuali seizin tuannya. Wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan buat kamu selain yang disebut. Apa saja yang ibu mau sebut? Asal jangan yang 14 ini istri orang termasuk tentunya, karena itu sudah ini boleh untuk di mengetahui ini. Baru dia katakan antabtagu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Kamu boleh bersungguh-sungguh mencari pasangan. Saya ingin garis bawahi bersungguh-sungguh mencari pasangan. Bukan sekedar mencari. Bersungguh-sungguh. Itu kawin itu bukan main-main loh. Bukan coba-coba. Bersungguh-sungguh mencari pasangan kamu dengan menggunakan harta kamu untuk kau bayar maharnya, untuk kau bayar biaya pestanya, untuk kamu membayar kebutuhan rumah tanggamu, tetapi itu dengan tujuan memelihara diri kamu supaya kamu tidak terjerumus di dalam perzinahan. Nah, kalau begitu, salah satu tujuan perkawinan adalah untuk memelihara seseorang agar tidak terjerumus dalam perzinahan. Tetapi bukan cuma itu tujuannya. Fungsi-fungsi kehidupan rumah tangga itu memang ada fungsi cinta kasih, ada fungsi ekonomi, ada fungsi sosial, ada fungsi pendidikan. Nah, ayat ini lebih lanjut menyatakan ghaira musafihin. Saya akan teraskan apa artinya musafihin. Safahah itu artinya menuangkan air. Asal usul manusia itu dari air yang memancar. Jangan, seakan-akan ayat ini berkata, jangan tujuan kamu menikah itu hanya tujuan ingin memancarkan air itu. Ada yang lebih dari itu, melanjutkan generasi, ya kan? Ada niat-niat yang luhur yang harus diniatkan ketika akan kawin. Jangan hanya itu, karena itu nanti bisa bertujuan kamu berzina. Karena orang yang berzina itu tujuannya cuma itu. Oke. Ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna fa'atu hunna ujurahunna faridatan. Famastamta'tum minhunna. Ada yang memahaminya dalam arti kata bahwa wanita-wanita yang kamu telah bersenang-senang, berbahagia dengannya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka bayar maharnya. Ada lagi yang mengartikan ayat ini dalam arti kawin mut'ah. Apa itu kawin mut'ah? Kawin mut'ah itu kawin kontrak. Si kita kawin seminggu, kita kawin setahun, kita kawin sehari. Boleh enggak itu? Enggak boleh. Dulu pada awal masa Islam, Nabi pernah bolehkan. Kawin mut'ah ini yang dibenarkan itu sama dengan kawin biasa, hanya bedanya pada waktunya. Kalau kawin biasa itu mesti langgeng. Kalau ini ada waktunya. Kawin ini yang perempuan itu setelah habis masa kontraknya, dia harus juga ada iddahnya. Iddahnya itu kalau yang biasa 3 kali suci atau setelah dia melahirkan, kalau dia mengandung, kalau yang ini cuma 2 kali suci. Kalau kawin mut'ah itu tidak ada saling waris mewarisi. Kalau kawin ini ada saling. Betapapun saya dan ulama-ulama ahlus sunnah menolak diadakannya kawin mut'ah sekarang ini, karena tujuannya hanya pelampiasan. Cinta boleh jadi tidak ada, ya kan? Bagaimana bisa ada cinta kalau dia tahu saya cuma mau kawin 1 bulan sama kamu? Sehingga itu tidak dibenarkan. Baik Pak Gores, penjelasannya sudah cukup jelas bahwa tujuan dari pernikahan harus memiliki niat-niat yang luhur. Maka Allah memerintahkan kepada manusia harus sungguh-sungguh mencari pasangan. Kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, tapi sebelum itu kita harus memberikan kesempatan pada informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih masih dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini mari kita beri kesempatan kepada audiens untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraish, dan saya akan memberikan kesempatan dua penanya. Baik, silakan Ibu. Ada, ya silakan. Ayat ke-13 menjelaskan tentang mahram. Mahram, apa perbedaan mahram dengan muhrim, dan hal-hal apa saja yang boleh dilakukan antara sesama mahram, dan apa saja batasannya? Terima kasih. Baik, langsung dijawab Pak Quraish. Iya, baik. Perbedaan mahram dan muhrim. Mahram itu asal katanya sama dengan muhrim, asal katanya. Keduanya terambil dari kata haram. Mahram adalah orang yang haram dinikahi. Ya toh, muhrim adalah orang yang berpakaian ihram, yang haram melakukan hal-hal yang kalau tidak dalam keadaan ihram boleh dilakukannya. Seperti pakai minyak wangi boleh enggak? Kalau pakaian ihram tidak boleh. Kalau tidak, itu bedanya. Jadi muhrim itu berkaitan dengan haji dan umrah. Saya kira itu, Bu. Apa yang satu saya ditanyakan? Batasan-batasannya, Pak. Oh, batasan-batasannya. Oh, ini batasannya. Ada yang sangat ketat, ada yang bisa longgar. Anak dengan ayah boleh jadi tidak selonggar suami dengan istri. Iya. Ayah dengan anak tidak selonggar yang lainnya, tetapi batas-batasnya itu ada. Kita tidak bisa merinci apa batas-batas itu, ya. Saya kira itu. Baik. Dan kita berikan satu orang lagi. Ibu-ibu lagi. Kami ingin menanyakan pada zaman jahiliyah dulu, sehingga akan terjadi terjadinya pernikahan dengan mantan bekas istri ayah. Apa Pak motivasinya itu? Pertama, motifnya apa sehingga terjadi seperti itu? Terus yang kedua, kenapa setelah itu setelah tidak dalam zaman jahiliyah itu merupakan tindakan yang seburuk-buruknya? Kami mohon penjelasan. Sekarang begini, Bu. Banyak motifnya pada zaman jahiliyah. Boleh jadi bekas istri ayahnya itu kaya. Boleh jadi cantik. Satu, itu salah satu. Kita tidak tahu apa yang lain, bisa saja ada hal-hal lain. Nah, tetapi agama melarangnya karena apa? Sebenarnya ibu tiri itu sekalipun sudah dinilai sebagai ibu si anak. Sang ibu yang merupakan istri sang ayah ini sudah menganggap anak si ayah ini adalah anaknya. Sehingga hubungan yang begitu mesra antara ibu dengan bapak dan anak jangan dinodai dengan perkawinan, atau jangan dinodai dengan menurunkan hubungan anak dan ibu itu kepada hubungan suami dan istri. Ibu dan anak tidak mungkin putus. Ya, ya kan? Suami dan istri? Nah, itu dia orang berkata apa, salah satu nasihat itu kepada ini. Nak, mertuamu adalah ibumu. Tidak mungkin dipisahkan oleh suamimu, tetapi engkau bisa saja dipisahkan oleh suamimu. Iya kan? Jadi saya kira itu hubungannya. Okay. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita akan masih memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya, tapi kita akan memberikan kesempatan juga kepada yang memberikan informasi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Kita kembali pada program kajian Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Dan kini kita kembali memberikan kesempatan kepada para audiens untuk bertanya langsung kepada Bapak Quraish. Silakan. Apabila seorang janda menikah dengan seorang duda dan masing-masing membawa anak, si janda juga membawa anak, si duda cuma membawa anak, sehingga ini sudah seperti saudara ya, karena satu rumah. Nah, ini apakah boleh apabila dia itu menikah antara anak si janda dengan anak si bapak? Makasih. Bagus Bu. Yang pertama dulu saya ingin garis bawahi apa yang Ibu katakan sudah seperti saudara. Ya. Belum jadi saudara kan? Baru seperti. Karena itu ada orang-orang yang berkata tidak wajar. Saya katakan tidak wajar karena sudah seperti saudara. Tetapi kalau kita baca ayat kita yang tadi kita ada sebut 7:6-1:7, apa itu termasuk dia di situ atau tidak? Tidak termasuk. Kalau begitu dari segi hukum boleh aja, ya kan? Ya, karena ini bawa boleh aja, walaupun sudah seperti saudara, sudah seperti saudara, dan memang banyak yang menolak, yang enggan, kata itu sudah seperti saudara saya itu, walaupun sebenarnya boleh. Itu sebabnya di beberapa masyarakat, di beberapa adat, kawin sepupu dia katakan tidak boleh, padahal sebenarnya boleh-boleh aja. Saya kira begitu ya. Jadi ada dua pendapat, itu ditinjau dari segi ini, dia katakan tidak wajar, ditinjau dari segi ini dianggap wajar. Iya. Biasanya orang lebih aman kalau bertanya dari segi hukum dulu Pak Quraish ya. Kalau dari hukumnya boleh, ditinjau dari segi aspek dari lain. Dari segi aspek lain, aspek lain. Karena itu juga agama tidak menganjurkan, tidak menganjurkan perkawinan dengan kerabat yang terlalu dekat. Karena dianggap nanti anak keturunannya itu tidak akan tumbuh berkembang dengan cerdas, dengan baik, dengan kuat. Tapi bisa-bisa saja itu siapa namanya Fatimah Az-Zahra, istri putri Nabi, kawin dengan Sayyidina Ali. Itu Sayyidina Ali itu ayahnya bersaudara dengan ayahnya Nabi Muhammad, jadi sebenarnya sepupu ya. Yeah. Penanya berikutnya, silakan. Yang di belakang, silakan Pak. Dalam masyarakat ada sebuah kepercayaan bahwa orang yang memiliki wajah mirip itu adalah jodoh kita. Mohon penjelasannya. Pertanyaan yang kedua, jika ada orang atau seseorang yang mengajak kita untuk menikah, bagaimanakah cara kita untuk meyakinkan diri bahwa dia adalah istri kita? Sudah menikah saudara atau belum? Belum, pantas pertanyaannya seperti itu. Berarti bersungguh-sungguh ya Pak Quraish. Baik, yang pertama dulu saya ingin tanya, pernah lihat orang barat kawin dengan orang katakanlah Indonesia? Banyak. Wajahnya mirip atau tidak? Tidak. Jodohnya itu atau tidak? Itu jodohnya. Jadi itu kepercayaan yang salah. Ya kan? Oke. Yang kedua, ada yang mengajak menikah, bagus. Bagaimana Anda bisa yakin bahwa itu wajar untuk menjadi pasangan Anda? Kenali dia, berkenalan dengan dia, kenali keluarganya, kenali sahabat-sahabatnya. Ada orang, kita bisa mengenal seseorang dengan melihat siapa sahabatnya. Kalau sahabatnya orang baik, oh itu dia baik. Kalau sahabatnya orang jelek, dia selalu bersama itu, oh itu orang jelek. Kalau itu cara, banyak cara ya. Atau saudara berkenalan dengan dia, baik-baik ke rumahnya, di hadapan ibu bapaknya. Saya bahkan karena agama memerintahkan begitu. Ada seorang mau kawin, Nabi bertanya, kamu sudah lihat dia? Belum. Oh enggak, kamu pergi lihat dia. Itu minimal melihatnya. Ya toh? Kalau diperlukan, boleh duduk, tapi jangan berduaan karena nanti setan yang ketiganya. Duduk depan orang tuanya, depan keluarganya, depan orang terhormat, mengobrol secara baik-baik. Saya kira itu wajar-wajar aja. Kita sampai pada penghujung acara, kiranya Bapak memberikan kesimpulan untuk melihat kembali apa yang kita dapatkan pada hari ini. Baik, yang pertama saya kira dari firman Allah, wala tankihu ma nakaha abaukum, saya ingin menggarisbawahi kata nikah. Nikah itu adalah penyatuan. Seorang yang menikah hendaknya menyatukan pikiran, pendapat, langkah, dan lain-lain sebagainya. Kalau sudah sejak semula beda jalan, itu tidak akan langgeng pernikahan. Karena itu kata yang digunakan Allah untuk merestui suatu perkawinan adalah kata nikah atau zawaj, keberpasangan. Saya nikahkan dan saya kawinkan. Selain dari itu tidak boleh. Kalau ada satu ayah mau berkata, saya serahkan anakku untukmu, tidak. Ini bukan barang untuk diserahkan. Saya jadikan anakku milikmu, bukan milik. Saya dalam salah satu episode pernah berkata bahwa kalau milik saya bisa jual dong, kalau milik saya bisa pinjamkan dong. Tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, dari sekian banyak ada 14 yang disebut di sini yang merupakan mahram yang haram untuk dikawini. Selain dari itu pada prinsipnya boleh. Yang ketiga, kawin mut'ah diperselisihkan oleh ulama, tapi menurut hemat saya kawin mut'ah itu sudah terlarang ketika itu dibolehkan karena ada kebutuhan yang mendesak. Namun kalaupun ada yang mau kawin mut'ah, maka ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya itu menjadikannya berbeda dengan perzinahan, karena harus ada wali bagi yang mensyaratkannya, harus ada saksi bagi yang mensyaratkannya, harus ada iddah dan lain-lain sebagainya. Saya kira itu kesimpulan kita. Baik. Pemirsa, demikianlah pembahasan ayat-ayat Al-Quran tentang aturan pernikahan yang begitu selaras dengan fitrah manusia, yaitu adanya golongan tertentu yang tidak boleh dinikahi karena Allah justru ingin melindungi keturunan-keturunan dari manusia. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita, dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Quran. InsyaAllah bisa kita berjumpa lagi pada acara yang sama, Tafsir Al-Misbah mengenal surat An-Nisa bersama Bapak Quraish Shihab. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.